Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Amma ba'da. Fa'inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdathatuha fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Baik, assalamualaikum. Masuk pada hadis yang berikutnya. Pada hadis yang ke-95 dari kajian kitab Bulughul Maram pada kitab Thaharah bab adab qada'il hajah. Adab-adab ketika buang hajat. Pada hadis yang ke-95 Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyatakan wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Qatadah semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya di saat dia buang air kecil. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi, dan janganlah dia yatamassah, ya, cebok yakni menceboki kemaluannya setelah buang hajat dengan tangan kanannya. Tidak boleh. Wala yatanafas fil ina, dan barakallahu fikum, tidak boleh baginya bernafas di bejana atau di gelas ketika minum. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh al-Imam dan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wal lafdhu li Muslim, namun lafadznya ini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim. dan juga Imam Al-Bukhari. Namun lafadznya yang seperti ini adalah datang dari Imam Muslim rahimahumullah. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Pada hadis ini fihi salasatul adab, padanya ada tiga adab. Adab yang pertama, barakallahu fikum, adab ketika sedang buang hajat. Terkhusus di sini adalah ketika buang air kecil. Adab yang kedua yang ada di sini adalah adab ketika selesai atau baru selesai buang hajat, yakni tata cara ketika istinja atau istijmar, ketika cebok, barakallahu fikum. Kemudian adab yang ketiga yang ada pada hadis ini adalah adab ketika sedang minum, supaya tidak bernafas ketika minum, dan insya Allah akan dijelaskan nanti maksudnya bagaimana. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Pada adab yang pertama ini, yang terkandung pada hadis ini, Nabi menyatakan la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia sedang buang air kecil. La di sini adalah la an-nahiyah yang menunjukkan larangan. Dan larangan di sini, walaupun di sini disebutkan ahadukum, para laki-laki, ini fit taklid, karena kan secara umum, ya, secara umum dilakukan oleh laki-laki, ya, maka mencakup juga untuk wanita. Ketika buang air kecil, tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Barakallahu fikum. Berarti memegang kemaluan ketika buang air kecil bolehnya hanya dengan tangan kiri. Dan ini barakallahu fikum terkadang dibutuhkan untuk memegang kemaluannya dikarenakan supaya tidak tercecer ke sana kemari. Ya. Supaya terarah pada barakallahu fikum tempat yang di situ, ya, lubang untuk dibuangnya kotoran tepat pada sasarannya. Maka ketika diperlukan untuk dipegang, maka tidak boleh memegang dengan tangan kanan. Dan ini larangan ini mencakup laki-laki maupun wanita. Barakallahu fikum. Demikian pula, ya, ketika buang hajat, baik buang air kecil, buang air besar, juga tidak boleh memegang kemaluan belakang, duburnya. Tidak hanya farjinya, tapi juga kemaluan belakang. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Mengapa tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil atau air besar? Di sini dikarenakan para ulama, barakallahu fikum, di antaranya menjelaskan li'anna al-yadal yumna, dikarenakan tangan kanan takunu lil asya'i syarifah wal mustahsanah, dikarenakan tangan kanan itu biasa dilakukan untuk perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mulia. Ya, makan dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan. Ketika sholat, tasyahud, ketika menunjukkan telunjuknya dengan tangan kanan. Ya, banyak barakalikum yang dilakukan yang menunjukkan tangan kanan ini adalah tangan yang secara umumnya dipakai untuk hal-hal yang baik. Maka dikarenakan buang hajat adalah sesuatu yang barakalikum orang akan terkotori dengannya, maka tidak boleh ketika buang hajat, buang air kecil maupun buang air besar, memegang kemaluannya dengan tangan kanan, tidak boleh. Barakallahu fikum. Berbeda halnya dengan tangan kiri, itu secara umumnya lil asya'il mustaqdarah wal mustaqs wal mustaqbah. Secara umumnya dipakai untuk sesuatu yang kotor atau sesuatu yang tidak disukai. Istinja, cebok dengan air, istijmar, ya, cebok dengan batu atau yang semisalnya, maka ini berhukum tidak boleh memakai tangan kanan. Sementara berhukum mendahulukan sesuatu yang kanan, baik kanan maupun kaki, itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan untuk perkara mulia. Ya, ketika Nabi hendak tanakul memakai sandal, memulai dengan kanan. Ketika melepas, memulai dengan kiri. Demikian pula ketika hendak melangkah tarajjul, demikian pula ketika masuk ke dalam masjid, memulai dengan melangkah kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Dan sebaliknya, ketika hendak masuk ke toilet, maka karena toilet adalah tempat yang kotor, kurang bersih, maka barakfikum melangkahnya dengan kaki kiri ketika masuk, keluarnya dengan kaki kanan. Itulah perbedaan antara bagian yang kanan dan bagian yang kiri. Demikian pula ketika mengambil Al-Quran, mushaf, ya pakai tangan kanan. Makan dan minum, tangan kanan. Jadi adab yang pertama adalah adab ketika sedang buang hajat, ya, diantaranya tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ketika butuh memegangnya, maka harus dengan tangan kiri. Barakallahu fikum. Beda halnya kalau ada uzur, misalkan dia tangannya buntung, ya, tidak memiliki tangan atau lengan, maka ada uzur baginya, ya, memegang dengan tangan kanan kalau dibutuhkan. Kemudian adab yang kedua yang ada pada hadis ini, barakallahu fikum, adalah adab ketika menghilangkan najis, izalatun najasah. Menghilangkan najis ketika buang hajat, maka tidak boleh barakalikum istinja atau istijmar dengan tangan kanan. Pada lafaz hadis wala yatamassah. Yatamassah di sini maknanya adalah yastanji au yastajmar. Ya. Atau yastajmir. Cebok dengan air atau cebok dengan batu. Itu maknanya. Maka di antara adabnya tidak boleh menggunakan tangan kanan. Ya. Ketika cebok tidak boleh menggunakan tangan kanan. Maksudnya bukan ketika mengambil gayungnya, bukan, tapi ketika menyentuhkan langsung tangannya ke kemaluan untuk dihilangkan najisnya, tidak boleh memakai tangan kanan. Tapi kalau ngambil airnya, ya, gayung, ya, maka tangan kanan, baru ceboknya mengusapnya dengan tangan kiri. Adapun kalau istijmar pakai batu, otomatis langsung dengan tangan kiri, ya, batunya barakallahu fikum dipegang dengan tangan kiri. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab yang ketiga pada hadis ini adalah Nabi menyatakan wala yatanaffas fil ina, dan janganlah dia bernafas di bejana atau di gelas ketika minum. Yang namanya bernafas di sini adalah ketika sedang minum dia bernafas di dalam air. Sehingga apa? Ketika air sedang masuk, ya airnya bisa keluar lagi, langsung keluar ke gelasnya. Maka ini tidak boleh. Ya, ketika gini, dia bernafas keluarkan lagi, ya, yang awalnya masuk kemudian keluar lagi sedikit airnya dicampur dengan air liurnya atau sisa makanan, ya. Maka ini tidak boleh. Karena bisa jadi, kata para ulama, ketika dia bernafas, maka tersisa, ya, air liur atau kemudian sisa kotoran yang ada di giginya kemudian diminum oleh orang lain. Ya, kalau ternyata dia membawa virus atau penyakit, maka dengan izin Allah orang lain akan tertular. Atau minimalnya mendapati bau yang tidak sedap. Ya, terkadang satu gelas dipakai untuk banyak orang misalkan. Maka seperti ini. Barakallahu fikum. Demikian pula ketika dia minum di gelas besar atau bejana, maka tidak boleh bernafas ketika sedang minum. Di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafidzahullah, wa fihi an-nahyu 'anit tanaffus fil ina'i hala syurbi. Pada hadis ini terdapat larangan bernafas di bejana atau di gelas ketika sedang minum. Ya, barakallahu fikum. Karena hal itu bisa membuat nafasnya itu tercampur dengan sesuatu, baik itu air liurnya, ya, atau sisa-sisa makanan yang lain yang bisa mengotori air minum tersebut, ya, sehingga orang yang akan minum memakai gelas yang sama, barakallahu fikum, ternyata, ya, dia barakallahu fikum terganggu dengannya atau tidak nyaman dengannya. Wa hadhihi hiyal hikmah minal man'i fit tanaffus fil ina. Maka inilah hikmah dari larangan bernafas ketika minum di bejana atau gelas. Lalu bagaimana caranya? Fal masyru' lil insani athna'a syurbihi ay yatanaffasa kharijal ina. Maka yang disyariatkan adalah ketika minum seseorang itu dia bernafasnya di luar gelas. Jadi minum, ya, terus nafasnya ketika sudah melepas, bernafas terus minum. Gitu. Tidak kemudian, nah, jadi masuk keluar. Ya. Maka seperti ini akan berkefikum mencampuri air dengan air liurnya atau kotorannya. Maka seperti ini bisa barakallahu fikum mengganggu orang lain atau setidaknya akan muncul bau yang tidak sedap. Maka ini dilarang. Lalu bagaimana apabila dia barakallahu fikum, bernafas di luar gelas atau bejana, maka yang disyariatkan adalah barakallahu fikum yashrabu bi thalathati anfas. Dia ketika minum dia bernafas sebanyak 3 kali di luar gelasnya. Yakunu dzalika kharijal ina, di luar gelasnya. Ya, bismillah misalkan. 1. Ambil nafas lagi 2. 3 itu habis. Jangan langsung glek-glek, tapi sambil nafas masuk lagi. Masuk lagi nyambung. Maka seperti ini dilarang. Dan larangan ini karena hukum asal larangan adalah at-tahrim, haram, maka hukumnya haram. Barakallahu fiik. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis Abu Qatadah ini jelas bagi kita ada 3 adab, ya. Bagaimana Islam mengatur adab ketika sedang buang hajat, ketika selesai buang hajat, dan ketika minum. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, an-nahyu an masyid zakari bil yamin. Larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang hajat, baik buang air kecil maupun air besar. Sawa'un kana dzakaron aw unta, sama saja pelakunya itu adalah laki-laki maupun wanita. Sama saja dia memegangkan kemaluan orang lain, anak kecil misalkan, ya, yang dibantu, tidak boleh dengan tangan kanannya. La yamassuhu biyadihi al-yumna takriman la, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan dalam rangka untuk kita memuliakan tangan kanan. Jadi tangan kanan ini lebih mulia daripada tangan kiri. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua, an-nahyu anil istinja'i awil istijmari bil yadil yumna. Larangan istinja. Istinja itu cebok dengan air. Dan larangan istijmar, ya, menghilangkan najis dengan batu dengan menggunakan tangan kanan, itu dilarang. Wa innama yastakmilu lidzalika al-yadul yusra, hanyalah dia berfikum menggunakan hal itu al-yadul yusra, dengan tangan kanannya. Barakallahu fikum. Atau wa inna ma yastamilu lidzalika al-yadul yusra, dan hendaknya barakallahu fikum tangan kirinya, ya, yang menggunakan barakallahu fikum air, ya, ketika cebok atau istijmar dengan batu ketika selesai buang hajat. Kemudian faedah yang ketiga, an-nahyu anit tanaffusi fis-syarab. Larangan bernafas ketika minum. Larangan bernafas ketika minum, yakni bernafas di dalam bejana atau gelas atau barakallahu fikum tempat yang lain. Misalkan, ya, minum kuah Ya, setelah makan ternyata di mangkok masih banyak kuah, terus diminum, sama saja. Ya, baik itu air putih atau selainnya yang bisa diminum, tidak boleh ya ketika itu dia bernafas di dalam tempatnya tersebut. Kemudian faedah yang keempat, yang terakhir, fi hadzal hadis dalilun ala kamali hadhihi syariah. Hadis ini menunjukkan sempurnanya syariat ini. Wa annaha ja'at bi kama bi makarimil akhlaq wal adati thayyibah. Dan bahwasanya syariat Islam itu datang dengan membawa akhlak yang mulia dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini syariat Islam. Wal awamir samiyah, dan membawa barakallahu'alaikum perintah-perintah yang sangat mencakup. Dan syariat Islam melarang dari melakukan al-akhlak ar-radilah, akhlak-akhlak yang tercela, wa anil adatid dhamimah, dan kebiasaan-kebiasaan yang barakallahu'alaikum jelek, akhlak yang rendah, kemudian kebiasaan yang hina, yang tercela, ini dilarang dalam syariat. Wa an kulli ma fihi madarratun lin-nas. Dan syariat Islam melarang segala sesuatu yang membawa madarat bagi manusia. Baik dari sisi kesehatan, kebersihan dan lain-lain. Oleh karena itu, fahiya lam tatruk syai'an yahtajun nas illa bayyanatu. Oleh karena itu, syariat Islam tidaklah meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, melainkan pasti menjelaskannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk kebaikan, kemaslahatan diniyah agama maupun duniawiyah, urusan dunia. Semuanya yang membawa kepada maslahat dan supaya terhindar dari madarat telah dijelaskan dalam syariat. Bahkan pada sesuatu yang dibenci, ya, penyebutannya seperti buang hajat, istinja dan lain-lain, maka barakallahu'alaikum syariat Islam ini tidak menyia-nyiakan segala hal yang bermanfaat bagi manusia. Fahiya syariah kamilah, maka syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna. Ya, tidak hanya pada urusan yang besar, urusan yang sepele pun menjelaskannya. Mana yang ada kemaslahatan dan mana ada yang kemadharatan, maka itu semuanya barakatikum dijelaskan dalam syariat. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah ya penjelasan dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah kitab ini. Baik, mungkin malam ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada benarnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan, kekeliruan dari anak pribadi dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.